Roma pasal 8. Masatia mari dulu hukuman de tau tahe tumula percaya odel Isa Almasih. Sababu hukum lo Allah Taala tala ngohimai tumula kakali ode olemu loli oleh Isa Almasih, malapo bebasi olemu rontok kawasa rusa wau mautu. Sababu walau udila mwale pahutulo hukum lo Taurat udila mamba melawani sifati lo manusia, maafilo hutulo Allah Taala. Tia lo pahamai wala iya lo hihilau lo titiwali mai o dalam manusia tahetumula to dalam dosa. Wow, Allah Ta'ala malah hukumani dosa uwa lua to dalam batang ala manusia baito. Uhe tundu tia lo hukum lo Taurat ma pila peganapulo Allah Ta'ala to olando. Tadilah hetumula mo turuti mana pusu lo manusia, bo hetumula mo turuti ma roh lo Allah Ta'ala. Sababu tau tahetumula heturutia na pusu lo manusia, hepo mikirannya pasapasaliala uot hilalo na pusulo manusia. Botau tahetumula heturutia lo rohlo Allah Ta'ala, hi pemikirannya pasapasaliala uulondo rohlo Allah Ta'ala. Onutau hepo mikirannya uot hilalo na pusulo manusia, wita mo odelo ode mautu. Bawa onutau hepo mikirannya uot hilalo rohlo Allah Ta'ala, wita mo odelo ode tutumulo dame wau sanangi. Tahu tahap pemikirannya uot hilal napusulo manusia, lalawannya walau Allah Ta'ala, sababu tak ditobo itu, dila ta'luku ada hukum lo Allah Ta'ala, wau memangi pikirannya lio dila muali ta'luku ada hukum lo Allah Ta'ala. Tahu tahetumula heturutia uot hilal napusulo manusia, dila pengalo akalim osanangi Allah Ta'ala. Boti mengoli dila hetumula heturutia kehandaki lo napusulo manusia, bahwa kehandaki lo roh lo Allah Ta'ala, wanu roh lo Allah Ta'ala banari walu to dalam batangali mongoli. Boti talo tita tadila o roh li Isa Almasih to dalam batangali o, tau baito dila haku li Isa Almasih. Ti Isa Almasih walu to dalam batangali mongoli. Batangali mongoli memangin mate sababu dosa, bo roh lo Allah Ta'ala ma mongohimai tutumulo, ode il mongoli sababu obo banari. Wa roh lo Allah Ta'ala tamal pobongomai oleh Isa Almasih lonto kuburu, mamo potumulai ola batangali mongoli ubinasa muni roh lio uwa luo todelmo batangali mongoli. Walau wadito mengutata ngoimani ito bertimu sitaati bodila ode napusulo manusia alihu ito tumumula mo opo-opolu kehandaki lio. Wanuti mongoli tumumula heturutia kehandaki lo napusulo manusia ti mongoli tantu binasa. Wanuti mongoli tumumula heturutia kehandaki lo roh lo Allah Ta'ala ti mongoli mwali mupu berendi manga amila huhutulo napusuli mongoli, tunggulo ti mongoli ma tumumulo. Nga amila tau ta tutumulio he aturuo lo roh lo Allah Ta'ala, ti mongoli mengawala Allah Ta'ala. Ti mongoli dilalolo limo roh lo puali oli mongoli wato, tunggulo ti mongoli tumumula ta delmo wohe. Bo ti mongoli lo limo roh lo Allah Ta'ala, tunggulo ti mongoli wali mengawala Allah Ta'ala. Walo kawasa lo roh bo ito hepo ibadi Allah Ta'ala odie. Hu aba, hu papa. Roh lo Allah Ta'ala pependa walau roh ulando hemotombangai dew ito beti mengwalao Allah Ta'ala. Ito beti mengwala Allah Ta'ala wa ito olo warisi lo budeli lo Allah Ta'ala. Patu Julio, dew ito haku melalimu nga amila janji lo Allah Ta'ala pependa wali Isa Almasih. Wau ito maapa pemasahru lo Allah Ta'ala pependa wali Isa Almasih wanu ito mendutola usikisa pependa walio. Tau pahamu u, dari usi kisah uhe dutulano masa tiap beti, dila mau bandingnya lo umasahuru, uma popo patato mai lo Allah Ta'ala ode olando. Ngamila upi lo pali lo Allah Ta'ala, hewa lo lada'a, heulata saati lo mengawala Allah Ta'ala, muali mo patato. Ngamila upi lo pali lo Allah Ta'ala, dila muali mo pegenapu lo patuju lo Allah Ta'ala ode oli mengolio, dila sababu kehandaki li mengolio lo hihilawo, basababu kehandaki lo Allah Ta'ala, tala potatapu mai odito. Openu odito de bolu harapani. De utawa kutu tuau ngamila upilo puali lo Allah Ta'ala ma popo bebasi olio mondok kawasa uhe mengandulu oli mongolio. Wau ti mongolio ma muali maradeka wau masahuru pependa walo mengawala Allah Ta'ala. Otawando de usambe masatia ngamila upilo puali lo Allah Ta'ala hengulua. Sababu ti mongolio pependa hem orasa umongota odelo tamo tutu. Wau dila buamba ati mengolih tahangulua, bo ito olo, tama lalo limo roh lo Allah Ta'ala, lo alituota awali lo bahagia ngindo, masila diamalo Allah Ta'ala to seroga. itu hewalala da'a heulata saati itu melalui mabudai lontok Allah Ta'ala sababu itu mengwala iyo dek itu saati popo bebasian iyo batangando Allah Ta'ala malah pesalamati olanto bo itu dongko hepo harapua melalui mabudai libo itu bo harapani umati lolimo uitu dilalok harapani sababu barang umati lolimo dilalok heharapuolo wau itu wala uhe walala da'a hemu harapu barang udi petilo limondo wau itu he ulata uita wal usabari oditu ola roh lo Allah Ta'ala he memantu olando to dalamo lulu puhundo sababu itu dilamo tota walolo itu musimo dua boroh lo Allah Ta'ala hilau memantu olando mohile ode Allah Ta'ala walau otutu mololo tunggulo didumwali tangku-tanggulo ma'o wau Allah Ta'ala tah memaraki sahilando Mota tala patuju roh lahu baito de utio tutu ude olo kandaki lo Allah Ta'ala hemahila uhunalil to tau tau wala ta tilulawoto Allah Ta'ala. Bo otawanto de u Allah Ta'ala hemah keraja to delamu uhe tua tua uwa alihu tau tau wala ta motoli ang Allah Ta'ala mololimo umupiohu de uito ito timulita ilibodil Allah Ta'ala motu ude olo patuju lio. Tau tau wala baito ma otawa lo Allah Ta'ala londo u umulomai. Ti mengoli olo tama tilanduli omai londo u omo-omo lomai. Alihu ti mengoli umali odelo walau Allah Ta'ala ti Isa Almasih wawu alihu wala abito muali ta muhula toworo tala mengutata ngundua. Wawu ti mengoli tama tilandumai lo Allah Ta'ala londo u omo-omo lomai. Ti mengoli olo tama ilibode lio, pilo pebanari lio, wawu pilo pemasahuru lio. Walau u odito, uti umali lo iando temimbihu nga amila boti. Allah Ta'ala walando, sebabu wito, dialu tamu alim walawani olando. Allah Ta'ala tadi lalu tahangi wala iyo lo hihilawo, bo ma lo hudumai o wala iyo, mota salipulio, alihu itu nga amina salamati. Odito olo, tio dilamu tahangi barakati uwe wo ma'o, bo ma mongohi ode olando. Dialu tau tamu alim wapodulohu, tau tawala tatilulawoto Allah Ta'ala, sababu Allah Ta'ala tamu pubanari olimongolio. Dia lu tamu alim hukumani olando tau tawala ta tilulawoto Allah Ta'ala sababu ti Isa Almasih tama podulu olando. Tio tamailate, tama pila pobangumai lo Allah Ta'ala lonto kuburu wau tahe mamarenda pepeenda walo Allah Ta'ala. Dia lu umu alim mopobu ayo olando mondo toli ang Isa Almasih ususa, usikisa, arinaya, pelango, dila okaini, umu otopotala, melo wamilo. Nga amila wito dila mwali mopo buaya olando monto toli ang Isa Almasih. Odele wolo tua tuladu to kitabi odie. Sababu ito ea, ami mata talua wolo mautu pimi idudulahu. Ami anggap pulo tau, odele himba-himba wala uma olo tolio. Odito ayat ito kitabi. Dialo tua uma to wolo talo nga amila masalah wito uma olahe olando. Sababu ti Isa Almasih malo toli angundo, wau he memandu olando turusi. Wau yakini, deu dialu umuali mopobu ayah olando, mondo toli ango Allah Ta'ala, loli oli Isa Almasih eando. Pate meala tumulo, malaikati meala ibilisi, uolu masatia, meambo uhedungga amai, meala kawa-kawa salo, utoitato meala utotibawa, meala mahluku weo ma'o. Nga amila baito, dila umuali mopobu ayah olando, mondo toli ango Allah Ta'ala.